Baik, kita sudah tiba pada bagian yang ketiga dari seminar dua bapak kami. Ya. Bagaimana kita memahami bagian-bagian ini memang menjadi amat sangat penting seperti yang sudah semula saya katakan. Jangan pernah mengatakan sesuatu atau mengucapkan doa karena saudara hafal, tapi tidak tahu sebetulnya makna sepenuhnya dari apa yang saudara sampaikan. Nah, kita mesti menjadi gereja yang sungguh orang Kristen yang bertanggung jawab. Nah, sekarang datanglah kerajaan-Mu. Saudara, kalau kata kerajaan kita temukan di dalam Alkitab, kerajaan Allah, kerajaan surga itu bergantian. Banyak sekali, puluhan kali dipakai di kitab-kitab Injil. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kata kerajaan? Itu tidak bisa lepas dari perjanjian lama. Tidak serta-merta dia muncul di perjanjian baru lalu punya makna yang berdiri sendiri. Begitu ya. Semua itu ada koneksitasnya, termasuk kitab Wahyu. Banyak orang membaca kitab Wahyu lepas dari konsep-konsep ide-ide yang sudah ada di perjanjian lama. Itu sebab banyak lari ke kiri dan ke kanan jadi tidak karu-karuan. Tetapi ketika kita coba mengkonek lari ke PL, lari ke PB, capeknya itu kayak apa? Saudara bisa ngerti ya. Sehingga saya harap saudara mengapresiasi tiap apa yang disampaikan. Tetapi juga mengapresiasi diri sendiri dengan membenahi, melengkapi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang perlu. Nah, sekarang kita akan melihat dulu bagaimana waktu Tuhan berbicara kepada Adam, lalu kemudian Nuh, lalu Abraham, lalu Musa, lalu jadi satu bangsa. Jadi idenya selalu perhatikan, janji keselamatan diberikan kepada Adam, akan ada. Lalu janji pengamanan bumi yang seharusnya di bumi hanguskan oleh Tuhan diberikan kepada Nuh, yaitu pelangi, bahwa air bah enggak datang lagi. Lalu janji ketenang keturunan semakin mengental disampaikan kepada Abraham. Yang bayang-bayang di Adam menjadi jelas di Abraham. Lalu dari Abraham turun kepada Yakub. Dari Yakub turun kepada Yehuda dan seterusnya. Itu janji-janji Tuhan itu clear. Nah, sekarang mari kita lihat ketika orang Israel kembali dari tanah perbudakan, dari Mesir. Ya, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau lepas dari perbudakanku. Dari perbudakan Mesir. Jadi dia adalah Tuhan yang mengangkat umat itu menjadi umatnya. Bukan umat yang memilih Tuhan menjadi Tuhannya. Perhatikan. Dalam konteks sosiologi agama, saya sudah lihat-lihat ya, saya belajar agama AB, jadi saya pilih ini. Itu sosiologi agama. Bertuhan kepada Tuhan kita, you tidak bisa menentukan sebuah pilihan. Who are you? Dia mau tidak, berkenan tidak sama kita, urusan dia itu. Karena level kita tidak selevel. Kalau kamu pacaran, cewek, lalu pilih cewek yang ini, karena memang level. Cowok-cewek itu kan level, sama-sama manusia. Tapi kalau saya rakyat mau pilih raja ini, mana bisa? Saya mesti terima apapun, siapapun raja itu suka tidak suka di mana saya ada. Atau saya akan dianggap pemberontak lalu dikeluarkan. Lalu saya akan dihukum mati. Itu raja. Bagaimana dengan Allah? Nah ini konsep kita mesti pahami dulu. Nah oleh karena itu, kemudian Tuhan bilang, akulah Yehova Elohim, ya. Akulah yang berdaulat, yang melintasi ruang waktu. Akulah sang pencipta dan aku mau engkau perhatikan ini. Kalimat itu memberikan satu posisi yang sangat tuntas. Allah pencipta pemilik umat. Nah kemudian sesudah umat itu makin hari kemudian makin mendekati nanti ke tanah perjanjian. Diangkatlah atas mereka apa yang disebut era hakim-hakim. Jadi masing-masing suku itu punya tua-tua, lalu tua-tua ini nanti akan melihat bagaimana seorang hakim akan diangkat oleh Tuhan. Mereka berdoa memohon, nah muncul lagi Gideon, Simpson, ya dan lain-lain. Nah kemudian saudara, disitulah sistem pemerintahan Israel itu disebut teokrasi. Allah yang memerintah. Ya, Allah memerintah maka Tuhanlah, Tuhan itulah raja atas segala raja. Ini pernyataan bangsa-bangsa di dunia waktu Firaun didatangi oleh Musa dan berkata, Tuhan Allah berkata, aku mau membawa umatku. Jadi Firaun pun harus tunduk sama Tuhan itu. Firaun harus mendengar Tuhan itu. Makanya Firaun tidak mau, dihantamlah dengan 10 tulah. Ya. Kalian sudah pernah kena yang keberapa? Belum. Nah, saya berdoa semoga kena. Supaya kapok-kapok kurang lebih begitu ya. Kau mau berhadapan dengan raja yang diraja, habislah Firaun. Maka kemudian di era Israel, Tuhan adalah raja atas Israel. Nah oleh karena itu pemerintahan Israel yang teokrasi ini kemudian mengalami perubahan. Maka dalam 1 Samuel, Samuel itu menjadi hakim terakhir sekaligus nabi pertama secara struktural. Ya, Jadi nabi secara umum adalah prophet atau profesi. Nabi yang nebiim, yang menyuarakan suara Allah. Kemarin kita sudah bicara Allah menjadi nabi menjadi pengantara antara apa? Allah dan manusia. Kalau imam, manusia dan Allah. Kalau pengakuan dosa dan segala macam. Jadi tiap posisi, tiap jabatan yang ada itu bukan tanpa makna. Jadi jangan abal-abal kita kalau ngomong. Maka kalau ada seorang ngomong, saya nabi, kata Tuhan, rasul dari Amerika. Ngapain lagi kau? Wong aku udah bisa komunikasi langsung sama Tuhan. Untuk apa kau? Tapi kalau kita gak ngerti, kita amin-aminin aja semuanya. Kacau lah semuanya kita. Bisa ngerti ya? Alkitab saja secara struktural fungsionalnya sudah gak ada. Tapi secara fungsional non-struktural, non-jabatan, kita fungsinya. Menyuarakan suara Allah. Kita nabi. Kita harus pergi memberitakan Injil. Kita rasul. Kita boleh berdoa minta pengakuan dosa kita personal. Kita imam. Ya. Hidup kita tidak lagi diperbudak dosa karena kita raja. Maka kitalah nabi, imam, dan raja itu pada dirinya. Sebagai orang percaya kalau betul-betul hidupnya. Karena itu kalau kamu raja jangan mau diobok-obok setan dong. Kalau kamu nabi jangan sampaikan bicara kosong dong. Bicara bohong. Sampaikanlah kebenaran. Kalau kamu rasul pergilah untuk memberitakan Injil. Bukan pergi untuk mencari kepuasan diri. Kan begitu. Tertib sekali hidup kita. Wah keren ya Kristen. Kalau saja semua betul-betul menjadi Kristen. Bukan sekedar beragama Kristen. Ya. Nah jadi pemerintahan ini Samuel marah sama Israel karena mereka minta raja. Tapi Tuhan bilang apa? Samuel, gak usah kau marah. Karena bukan kau, aku yang ditolak. Saya kalau baca itu memelas. Saya kadang pikir ya, Tuhan apakah hari-hari hidupku, putusan-putusan yang kubuat sesungguhnya sudah menyingkirkan engkau? Bukan Samuel, aku yang kau tolak. Itu kalimat serius sekali. Sehingga Raja Israel ditolak oleh umat Israel. Raja yang menolong mereka, Raja yang membebaskan mereka. Betapa jahatnya. Beri mereka raja. Berubahlah sistem dari teokrasi jadi monarki. Ya. Sehingga akhirnya mereka menolak raja segala raja yaitu Allah. Mereka mau raja. Seperti kerajaan-kerajaan lain punya raja. Mereka tidak puas dengan Allah. Mengerikannya. Mereka hanya mau seperti yang ada di sekitarnya. Lalu Samuel kasih tahu. Oke. Okay. Kalian mau raja? Lalu Tuhan bilang. Kasih tahu Samuel konsekuensinya. Baiklah. Nanti anak laki-laki kalian akan diambil jadi tentara. Anak perempuanmu akan diambil menjadi pekerja istana. Dan kalian harus bayar pajak ini dan itu dan seterusnya. Itu maumu. Dan anak-anak taruna-tarunamu akan berjuang, berperang di ujung sana. Maka engkau bisa kehilangan anak-anakmu. Tapi bangsa itu udah gelap mata. Enggak apa-apa, jadilah. Saya kalau ditanya orangnya, Pak kan dia tahu firman Tuhan, kenapa dia tabrak begini ya? Dari zaman dulu pun begitu. Semua orang berani ngomong apapun pada waktu itu. Ya. Sama seperti imam, biarlah darahnya ditumpahkan, kami tidak apa-apa, asal kau bunuh Yesus itu. Gila ya. Orang kalau udah kerasukan setan, tidak akan pernah mau memahami kebenaran. Dan tidak takut melakukan kesalahan. Makanya kita harus hati-hati dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, apa lanjutannya? Maka masuklah Israel di dalam era kerajaan. Ironis sebetulnya kerajaan ini. Sejarah paling jelek itu ya Israel. Cuma tiga raja bersatu. Di China itu rajanya buset, mau besar banget itu. Terus makin lama makin berkembang begitu ya. Yunani itu luar biasa. Tadinya Sparta sendiri lalu gabung. Athens itu tadinya sendiri, Makedonia sendiri jadi Yunani. Wow, besarnya setengah mati. Roma pun begitu, makin besar. Israel makin kecil. You boleh belajar sejarah di kolong langit ini. Ini kerajaan paling antik. Permintaan mereka sudah menjadi aib mereka. Maka mereka dapat Saul dari suku Benyamin. Itu pilihan mereka. Ya. Maka rorok. Lalu dapat lagi raja. Samuel turun tangan suruh Saul. Oke, kasih mereka raja. Yaitu Daud. Ya. Dari suku Yehuda. Barulah kemudian melompat dari suku Benyamin ke suku Yehuda. Dari suku Yehuda masih tetap yaitu Salomo. Ya. Salomo ini kan katanya pintar, hebat, hikmahnya luar biasa kan. Tapi tidak bisa melihara kerajaan. Harap belajar baik-baik. Nobody perfect. kalau kita sudah bicara tentang future. Salomo mau coba membereskan masa depan dengan keunggulan pemikirannya. Sampai dia lupa Tuhan dan melegalitas berhala. Sia-sia, itu bahasanya untuk Salomo. Salomo raja hebat, cuma melahirkan perpecahan kerajaan. Miris kan? Selama ini kan kalau kita bilang Salomo hebat-hebat semua, ngeliatnya hebat-hebatnya melulu. Tapi apa yang diwariskannya? Kengerian, pecah. Lalu kerajaan itu pecah dua, yang di selatan menjadi namanya Yehuda. Tuhan marah sama Salomo, kusobek kerajaannya. Tapi Tuhan juga ingat janjinya kepada Daud. Kupelihara keturunannya. Maka lahirlah kerajaan Yehuda. Dari garis suku Daud Yehuda. 10 suku memberontak. Lalu namanya kerajaan Israel. Itu ada di utara. Jadi kerajaan itu ada dua. Nabi itu kadang-kadang eranya dia melayani di Yehuda. Ada juga Nabi Yehuda dan Israel begitu ya. Nah Yehuda Israel ini pun ada waktu mereka kerjasama. Ada waktu juga mereka perang. Tergantung rajanya saja. Up and down juga perjalanannya. Miris. Sampai nanti akhirnya Yehuda hancur. Tapi duluan Israel hancur. Di tangan siapa? Asyur. Yehuda hancur di tangan siapa? Babel. Bagaimana Tuhan mengatakan, kau akan kubuang, kau akan rubuh. Itu aktual banget loh. Sebelum peristiwa Tuhan sudah bicara. Yang senang sejarah kalau ngeliat-ngeliat ya. Betul-betul. Siapa yang menguasai sejarah? Tuhan itu. You kaget-kaget kalau baca. Waduh, gila. Presisi begitu. Cuma sayangnya orang baca sepotong-sepotong. Gak mau lihat latar belakangnya. Gak mau lihat lengkapnya. Jadi kabur sehingga tafsir jadi macam-macam. Hancur dua-duanya. Ini mau bangga apa Israel? Dipurukan Tuhan. Dibuang. Di PB malah Yesus bilang, hei Israel, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk, tercerai-berai. Aku coba mengumpulkanmu berkali-kali, tapi kamu lari ke sana sini untuk menceritakan kebebalan Israel. Tapi heran sekarang orang, mari kita bantu orang Israel untuk pulang ke negaranya. Lalu orang Indonesia ikut bantu, padahal lebih miskin dari orang Israel. Sombongnya setengah mati. Atau memang bodohnya kelewatan. Kalau ekonomi enggak usah kau bantu dia. Satu dua orang Israel sudah hebat itu. Bill Gates itu ada darah Israelnya itu. Soros itu Israel itu. Yahudi itu semua. Henry Kissinger dulu Yahudi. Wall Street itu dipegang Yahudi. Diamond itu Yahudi. Mas itu dari London sana Yahudi. Yang enggak Yahudi itu cuma kita saja pribumi. Dunia ini mereka pegang. Media itu Yahudi. Ya. Jadi kita harus melihat berapa keunggulan mereka itu begitu luar biasa. Tapi jangan lupa mereka itu bangsa yang terpuruk. Maka dalam memahami Israel itu, kalau saya ditanya, saya belajar banyak. Saya tetap bertanya-tanya, kira-kira Tuhan mau apa ini? Saya tidak punya jawaban untuk itu. Yang cepat menjawab itu saya ngerti, karena mereka tidak tahu persoalannya. Maka cepat menjawabnya. Tapi kalau kita ngerti, ngelihat sejarahnya, bingung. Ini kok elek amat sejarahnya? Cuma tiga kerajaan bersatu, pecah dua babak belur di tangan kafir loh. Di tangan kafir babak belurnya. Miris ya. Ini kalau kita bisa belajar dan melihat. Sekarang ingat ya, Israel sekarang bukan kerajaan. Ya. Jadi kita akan lihat loh, kalau gitu Pak, ini kan Israel sudah jadi republik. Kerajaannya kemana nih? Ini yang menarik nih nanti ya. Di sini kita gak boleh missing link. Ya, hati-hati. Nah oleh karena itu, ada janji Tuhan kepada Daud. Ya, dalam 1 Tawari 17 itu. Pada waktu itu Daud mau mendirikan bait Allah. Lalu Tuhan bilang, Daud jangan kau. Tanganmu berlumuran darah. Anakmu nanti akan membereskan itu bagiku. Lalu banyak orang khotbah dibilang Daud itu penuh dosa. Jadi Salomo yang bangun. Kayaknya enggak baca sejarah, Salomo lebih berdosa daripada si Daud. Lebih rusak itu. Tangan berlumuran darah maksudnya adalah Daud itu memang masih terus-menerus memerangi musuh-musuh untuk melahirkan kerajaan yang kokoh. Maka Daud membuat kerajaan itu begitu kokoh, aman, tentram, Salomo bebas membangunnya. Tapi bukan Salomo langsung mulai dari nol, Daud udah prepare. Tapi bukan dia nanti yang menyelesaikan dan meneruskan itu. nanti. Maka dia bilang Tuhan begini, anakmu, maka keturunannya adalah keturunanku, rumahnya adalah rumahku, kerajaannya adalah kerajaanku, kekal selama-lamanya. Nah janji kepada Daud inilah nanti yang mengacu ke depan. Rumahnya, rumahku, keturunannya, keturunanku, kerajaannya, kerajaanku. Digenapilah di dalam Yesus, singa Yehuda itu. Maka dikatakan keturunannya, keturunanku. Yesus berkata apa? Yesus dipanggil dengan nama anak Daud. Istilah anak Daud menjadi sangat penting. Adalah istilah kerajaan Israel itu. Inilah anak Daud, raja yang berkuasa itu. Itu loh. Raja apa? Raja bersatu. Belum pecah dua itu. Raja bagi seluruh Israel. Dialah kerajaan itu yang kekal selama-lamanya. Ya. Nah keturunannya itu Yesus anak Daud. Maka rumahnya rumahku. Alkitab mencatat. Dia berkata, rubuhkan bait Allah itu. Akan kubangun dalam tempo 3 hari. Marahlah orang. Puluhan tahun si Salomo membangun ini. Kau mau bangun 3 hari? Padahal dia bicara tentang apa? Dirinya. Dirinya lah bait Allah yang sejati. Karena itu aneh kalau ada kelompok sekarang mau membangun bait Allah ketiga. Tak ngerti saya, mau kau buang Yesus itu. Satu pihak memuji-muji Yesus, tapi lain pihak mau bangun bait Allah. Lalu kau anggap Yesus itu apa? Nah saya harap kita jangan tren-tren ikut-ikutan begituan ya. Ngaco semuanya. Miris sekali. Kalau dirikan bait Allah lalu Allah turun. Lebih aneh lagi ya. Berarti selama ini belum turun-turun rupanya dia. Itu kan aneh bin ajaib. Itu simbol di mana itu simbol tidak boleh lagi mengikat kamu digeser. Maka Paulus bilang, tubuhmu apa? Bait Allah. Bait Allah itu bukan ini loh. Ayo. Kalau membangun bait Allah, membangun gereja, kita perlu uang enggak? Enggak pernah kita perlu uang membangun gereja. Gedung gereja yang kita perlu uang. Nah, biarlah Tuhan mencabut kalian semua. Padahal saya sudah sering ngomong itu. Tolong bedakan gereja dan gedung. Ini gedung gereja nih. Kita kumpul duit, kita beli. Gedungnya. Gerejanya kau, aku, kita. Gak bisa dibeli tuh. Bersukutuan kita dengan Tuhan. Membuat kita menjadi gereja yang kokoh. Maka gak ada lebih hebat pendeta dari jemaat. Tapi tolong kalian hargai dan hormati orang yang hidupnya benar. Jangan bermain-main dengan orang hidup yang benar. Bukan karena jabatannya. Banyak pendeta penipu. Banyak jemaat baik-baik. Banyak jemaat masuk surga. Pendeta minta tolong sama dia. Karena pendeta tidak masuk. Miris ya. Itu Alkitab. Nah jadi kita bisa melihat seluruh kegenapan janji itu. Lalu dikatakan kerajaannya, kerajaanku. Yesus bilang, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada padamu. Siapa? Dia. Kerajaan itu sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Ketika mereka menyalibkan Yesus. Miris ya. Mereka nunggu-nunggu loh itu di kitab itu waktu udah dibuang. Oh tunggu kapan kami selamat. Nah, itu Yesaya, Yeremia, Daniel. Nunggu mereka bahwa nanti akan datang raja yang shalom itu. Kerajaannya yang shalom itu damai sejahtera. Siapa kerajaan itu? Siapa raja itu? Yesus Kristus. Tapi mereka menolaknya. Kita ini memang hidup itu beragama itu aneh bin ajaib ya. Jadi kadangkala kita berkata Tuhan tolong kami, tapi kita enggak mau ditolong Tuhan. Kita cari aja cara sendiri kita. Bukan cara apa yang Tuhan mau. Nah saya kasih contoh, saya selalu ingat case di mana saya guru sekolah minggu ya. Saya sudah kerja, saya kerja di Astra pada waktu itu. Ya. Saya belum married, saya kos, tapi saya sudah punya mobil. Ya. Jadi saya berangkat ke kantor. Tiap pagi namanya guru sekolah minggu yang baik ya berdoalah aku. Tuhan tolonglah aku supaya jadi pelayanmu yang sungguh. Yang hidup penuh kasih seperti yang kau ajari. Oh, pokoknya doa luluslah. Naik mobil lah ini. Pergilah berangkat. Wih namanya bajai tiba-tiba membelok di depan gue itu. Wuts, kan kaget. Memang bajai kita ngerti lah ya. Kapan dia belok cuma Tuhan sama dia yang tahu. Mana kita tahu itu. Tahu-tahu bugo kaget gue. Ku buka jendela ku maki-maki lah dia. Ya, saya sebelum masuk sekolah minggu saya enak nakal. Wah, keluarlah semua kebun binatang itu kan. Mau mati kau, maju ke sini ku tabrak sekali lagi. Bajanya. Tapi baru jalan sedikit baru, aduh Tuhan, nangis saya di mobil. Saya kayak di langsung pluk ingat doa itu. Ajar aku mengasihi. Tuhan kasih. Mestinya kan kalau dia kurang ajar, Bang, jangan gitu. Nanti kan yang bahaya kamu. Bisa tuh saya ngomong gitu? Tapi keluarlah siantarmen ini. Maki-makilah semua sudah. Habis itu saya bilang, Tuhan ampuni aku. Doa aku aja yang bagus. Aku minta belajar mengasihi. Kau kasih aku enggak mau. Betapa jahatnya. Maka saya mulai membayangkan orang Israel yang menunggu-nunggu Mesiasnya, yang menunggu-nunggu rajanya datang, ditolaknya, disalibkannya. Ngeri ya? Saya mulai membayangkan mereka itu Mesias memang lagi rada agak sulit begitu ya. Wong saya aja bilang mengasihi, berapa menit kemudian udah saya buyarkan kok. Betapa tidak mampunya manusia memahami kebenaran secara penuh. Karena itulah kita perlu rendah hati untuk belajar mengerti kehendak Allah. Bukan sekedar mengerti Alkitab, itu urusan gampang. Kamu boleh sekolah Alkitab, kamu lulus. Banyak sekali orang lulus. Tak pernah itu menolong kita makin dekat dengan Tuhan. Tapi hidup mengeksekusi, melakukan perintahnya. Nah, itu yang bawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi janji itu, keturunannya, rumahnya, kerajaannya sudah digenapi pada Kristus. Ya, ini untuk penting. Kenapa istilah anak Daud, to remind bangsa itu. Dari suku ini akan datang bintang timur itu. Itu istilah anak Daud. Mengapa anak Daud? Karena Daud raja bersatu yang dipilih oleh Allah. Kenapa Daud? Karena Daud yang mempersiapkan segala sesuatu. Dan sepanjang sejarah Israel, Daud raja paling besar. Bukan Salomo. Ya, makanya kalau kalian pergi ke, Upper Room, itu ada ruang atas namanya di Yerusalem. Di situ ada satu kuburan Daud katanya. Diyakini sebagai kuburannya Daud. Lalu di situ nanti ada zaitun. Tunas Daud. Karena zaitun itu adalah simbol keturunan yang terus-menerus. Ya, disebut tunas Daud. Tidak pernah disebut tunas Salomo. Karena tunasnya si Salomo aneh-aneh itu. Segala macam bangsa ke situ ya. Tunas Daud. Anak Daud. Itu penting, bintang Daud. Nah, itu benderanya itu sampai sekarang, ya. Jadi kita mesti melihat bagian seperti itu. Ya. Makanya yang pakai nama Daud hati-hati ya. Nah, oleh karena itu kerajaan Allah yang kekal itu mulai kita susun dulu ya. Pertama ide kerajaan bergerak dari Israel di mana Tuhan memerintah menjadi disebut teokrasi. Kemudian kerajaan kehilangan identitas karena mereka maunya monarki. Akhirnya pecah, hancur, lululanta. Sehingga mereka hanya berharap pada janji yang disampaikan lewat mulut Nabi. Nanti Raja Shalom akan datang. Mesias itu. Yang diurapi itu. Itu menunjukkan jabatan Raja yang abadi. Orang yang dipakai Tuhan. Itu istilah Kristus. Ya. Kristus. Mesias. Al-Masih bahasa Arabnya. Maka kalau bahasa Arab pakai Isa, Al-Masih. Itu bahasa. Kita pakai Yesus Kristus. Orang Ibrani, Yesaya apa? Yesua Mesaya. Nah, itu bahasa saja. Jadi enggak usah terlalu sombong pakai-pakai. Enggak boleh sebut ini ya. Udahlah, jangan begitu, gitu ya. Tapi kontennya memang orang bisa beda-beda. Kita bisa menyebut satu nama sama, tapi pemahamannya lain. Nah, itu urusan pemahaman itu. Tapi tidak rusak dia gara-gara pahammu rusak, kan gitu. Tidak salah Allah gara-gara pahammu salah, yang salah kamu. Ya, jadi harus pengidentifikasiannya harus hati-hati. Maka bergeraklah menjadi kerajaan Salom dengan Raja Salom yaitu Yesus Kristus. Digenapilah di perjanjian baru. Makanya waktu orang-orang Majus mencari Yesus, apa pertanyaannya? Di mana? Hah? Apa? Di mana apa? Di mana raja orang Yahudi itu lahir? Makanya si Herodes sebagai raja apa? Marah, apalagi paranoid kawan itu. Loh, anak bininya dipenjarakannya karena ada yang dibunuhnya, karena dianggap mau mengkudeta dirinya. Ini memang raja sangat sakit. Sampai saya kadang-kadang mikirnya begini, ya Allah, taunya kau raja itu. Kenapa Yesus harus lahir pada era raja kayak begitu itu? Tuhan menguasai seluruh dunia. Maka itu Natal jadi berdarah gara-gara Herodes. Tapi bukan Tuhan tidak tahu siapa Herodes. Dan bukan Tuhan tidak tahu bikin itu damai. Nah makanya kita pernah khotbah Natal berdarah. Sampai orang bingung. Pak, Natal itu kan damai sejahtera. Nah, kau baca, kau dengarlah itu. Berdarah-darah. Maka damai hanya bagi orang yang berkenan kepadanya. Ya, kita bersyukur memahami itu. Nah oleh karena itu, mana raja? Yang nanya siapa? Majus. Majus ini apa? Orang cerdas, ahli, orang pintar, yang apa intelektual, saintik daripada Persia. Kerajaan yang pernah jaya dan besar. Persia, di mana orang Israel pernah dibuang ke Babel, Persia lah yang mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Jadi ada connecting sejarahnya. Sekarang Persia yang mengembalikan mereka ini, ternyata Persia ini mendapat anugerah lewat si Majusnya. Persia ini yang melihat raja itu. Keren. Maka kita lihat sejarah bergerak luar biasa. Nah oleh karena itu waktu mereka sampai, mana raja itu? Mamulah si Herodes, disuruhlah bunuh semua. Waktu si Majus itu ternyata tidak balik. Karena disuruh oleh Tuhan, malaikat Tuhan terus. Lalu Maria Yusuf jadi buron ke Mesir. Raja orang Yahudi. Padahal pada waktu itu, gelar itu hanya Herodes Agung yang punya. Sebelumnya tidak ada. Istilah gelar raja orang Yahudi itu diberikan oleh Octavianus. Kaisar dari Roma yang bisa memberikan gelar itu. Dan yang punya gelar itu cuma Herodes Agung. Anaknya enggak dapat gelar itu. Karena itu gelar raja orang Yahudi. Ya. Mereka sebetulnya bonekanya Roma. Tapi sekarang raja orang Yahudi disebut ada ini. Kagetlah si Herodes. Cuman aku kok ada lagi yang lain. Itulah yang sejati Yesus itu. Ya. Makanya nanti waktu disebut, dituliskan ini Yesus Raja Yahudi itu, marah-marah imam itu kan, copot itu. Pilatus bilang enggak, yang udah tertulis-tulis itu. Jangan kalian cabut-cabut itu. Saudara ya, tindakan orang kafir yang bergerak, tindakan-tindakan yang muncul, justru mau mengatakan kebenaran itu luar biasa. You bisa perhatiin baik-baik. Sehingga dari kerajaan manusiawi bergeraklah menjadi kerajaan ilahi. Kerajaan Israel menjadi kerajaan di dalam Kristus. Penduduknya Israel, penduduknya menjadi orang percaya. Keren ya? Dari bayang-bayang menjadi terang benderang. Walaupun ide penyelamatan bangsa sudah ada juga di PL. Yaitu bangsa apa? Niniwe. Sampai si Yunus disuruh ke Niniwe, enggak mau dia. Dia tidak rela, Niniwe itu selamat karena menurut dia jahat. Ya, dari Alkitab itu dari dulu. Nah, orang paling bandel itu ya Yunus itu. Nabi melawan disuruh Tuhan. Ini nabi kok gimana? Tapi di sisi lain nasionalismenya Yunus betul. Karena kurang lebih 60 tahun lagi nanti Niniwe nyerbu Israel. Yuk kalau baca sejarah itu bingung-bingung. Kenapa Tuhan selamatin? Makanya kita bilang, Tuhan coba itu di bumi hanguskan waktu itu kan. Nggak usah diselamatkan. Kan Israel nggak jatuh. Stop. Tuhan yang pakai Niniwe. Tuhan yang bawa Niniwe menghancurkan Israel. Nggak ada yang bisa menghancurkan Israel kecuali memang Tuhan mau. Jadi tidak ada yang perlu kau takuti. Takutlah sama Tuhan. Ya, takutlah sama Tuhan. Kalau kau sakit, dokter bilang besok mati, ya mati. Terus kenapa rupanya? Yang penting kau akrab dengan Tuhan. Tidak perlu kau akrab dengan dokter. Ya, tidak bisa dia nolong kita. Paling berobat, paling kasih obat. Kan gitu aja. Tau mati hidup di tangan Tuhan. Oke, maka kita melihat makna datanglah kerajaan. Pertama, kemutlakan pemerintahan Allah dalam kehidupan umatnya. Dalam dua Yesus itu menarik ya. Kalau kita bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. You tahu maknanya apa? Nanti diikuti, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Maka kemutlakan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Yesus mengajar kita. Ya Allah kalau boleh cawan ini lalu. Boleh kita punya permintaan? Boleh. Apapun permintaan itu. Tuhan aku mau sembuh dari sakit boleh? Boleh. Tuhan aku mau jadi kaya raya boleh? Boleh. Tuhan aku yang gantikan Jokowi boleh? Boleh. Enggak ada yang salah di situ. Mau minta apa kau? Mungkin kau laki-laki jelek lalu kau bilang Tuhan aku adalah pria jelek badan tidak berbentuk. Karena itu demi memperbaiki keturunan berikan aku putri Indonesia. Boleh. Enggak ada yang salah dengan itu. Tapi tolong jangan di koma. Namun di permintaanku ya Allahku. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena kau lebih tahu dari aku. Bisa jadi permintaanku ini bagus menurut otakku tapi malah petaka. Bayangkanlah kau udah jelek, susah kau. Kawin pula sama putri Indonesia. Jadi pembantunya nanti kau. Ya. Kau bodoh, ujian SD gagal terus. SMP kasih karunia. Baru lulus. Mau gantiin Jokowi. Mau jadi presiden. Bagaimana ceritanya itu? Tuhan itu enggak melompat-melompat. Jangan bilang Allah Maha Kuasa. Betul Allah Maha Kuasa. Kenapa bukan si Petrus yang dipakai menulis lebih dari separuh perjanjian baru? Siapa yang dipakai? Kenapa bukan Petrus? Halo? Karena Paulus diberi talent yang luar biasa. Dia cerdas, smart, ahli PL. Petrus enggak. Tuhan itu pakai orang, dilengkapinya. Dia tidak mengkhianati sistem yang ada. Maka kalau kau malas, biar berdoa kau siang malam, kepala di bawah, kaki di atas, kau makan abu Alkitab itu, tetap aja kau bodoh. Tidak ada cerita kau tambah pinter. Kau harus belajar, tanggung jawab. Jadi jangan doa Tuhan, jadikan aku pengkhotbah hebat, tapi tidak mau kau belajar. Tidak ada ceritanya. Ya, jadi kita mesti belajar. Mau ngerti Alkitab, ya baca Alkitabnya baik-baik. Ya. Nah yang kedua, hidup taat sesuai perintah-perintahnya. Datanglah kerajaanmu. Kalau dia rajamu, taatlah pada perintahnya. Karena kita cuma budaknya. Makanya dikatakan, hiduplah kau, cari dahulu kerajaannya itu, lakukan dan kebenarannya, udahlah hidupmu ini akan ditambah-tambahkannya itu. Dia tahu kapan kau perlu uang, dia tahu kapan kau perlu sehat, dia tahu kapan kau perlu ini dan itu. Ya, itu. Yang ketiga, kita terikat dalam jaminan kekal kerajaan Israel. Kau ingat, kau bukan hanya warga negara di dunia ini, tapi kau warga negara surga. Itu Paulus tulis kepada orang-orang Kristen, baik Yunani, latar belakang Yahudi. Yang keempat, berproses menjadi sempurna. Karena kerajaan Allah itu sempurna. Datanglah kerajaanmu yang sempurna, artinya jadilah hidupku sempurna, karena memang Yesus bilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Bisa? Bisa. Kemarin saya sudah ngomong. Modal kita ada, penebusan yang sempurna. Ya, sesudah kita ditebus sempurna, maka kita bisa hidup sempurna. Oleh karena itu, masa kedatangan kerajaan Allah. Pemulihan kerajaan menjadi kerajaan kekal, seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah waktunya Tuhan. Jadi nanti kita akan sampai surga mulia yang indah, seperti dulu manusia belum jatuh dalam dosa. Hanya saja, dulu manusia tidak berdosa, bisa jatuh dalam dosa, nanti kita tidak berdosa dan tidak bisa jatuh dalam dosa. Karena kita menjadi produk penebusan. Kalau kamu cuma dicipta, is a good point, good. Tapi bagaimana kamu tahu menikmati cintanya, penebusan itu? Maka banyak orang bilang, ngapain sih Tuhan capek-capek? Cipta jatuh ditebus, karena ngajar kau dan aku. Kita orang tua, ajar anak-anak, kita lahirkan, kita besarkan. Kapan anak itu tahu cinta kita? Waktu dia jatuh terpuruk, tapi kita masih memeluknya. Waktu dia jahat dan luar biasa, tapi kita masih menyayanginya. Waktu kita sakit babak belur tapi masih mengurusnya. Dia akan tahu apa artinya cinta. Sometimes kita butuh titik-titik seperti itu, bukan? Itu hidup. Maka Yesus itu baiknya luar biasa. Dia mau ajarin kita. Saya tahu artinya cinta. Rela mati. Maka kalau saya ditanya, apakah cintaku sebesar cinta Kristus? Saya malu. Saya masih kuat mencintai diri saya. Saya bergulat supaya bisa lebih mencintai dia dan terus. Nah semua kita mesti belajar. Oleh karena itu misteri waktu. Dimulainya dari kenaikan Tuhan Yesus sehingga kedatangannya yang kedua yang tidak terduga. Hei orang-orang Galilea, apa yang kau lihat? Sama seperti dia naik, begitulah dia akan turun. Kapankah guru kau pulihkan Israel? Itu bukan urusanmu. Kerajaan ini akan pulih, yaitu kerajaan kekal yang perfect itu. Sama seperti Eden, itu urusan dia. Tapi sudah dimulai, first coming to second coming. Dia sudah memperbaiki status kita di first coming dengan penebusan sempurna. Mari kita isi hidup sempurna di dalam dunia yang tidak sempurna. sampai tiba saatnya kita hidup sempurna di dunia baru, langit baru, bumi baru yang sempurna. Keren ya? Tapi kita ada pada modal nih sempurna nih ya. Oleh karena itulah umat kerajaan Allah itu dituntut hidup terus berproses dan berprogres. Sehingga saudara-saudara sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kita tidak tahu. Makanya kita berdoa, datanglah apa? Ada dua hope di situ. Pemerintahanmu atas hidupku sekarang dan kedatangan yang kedua yang kutunggu-tunggu. Jadi waktu kalian doa datanglah kerajaanmu, itu pertanda kamu merindukan dia datang. Jangan lagi datanglah kerajaanmu Tuhan, berikan aku umur panjang. Panjang sekali, enggak datang-datang nanti dia. Bisa ngerti kurang lebih? Maka kalau orang bilang datanglah kerajaanmu, baginya enggak terlalu penting umurnya berapa, tapi penting ketemu dengan Tuhan. Raja agung di dalam kekekalan. Itu kerinduan orang percaya. Maka bahasanya Paulus, hidup adalah apa? Hidup adalah? Mati adalah? Kenapa dia bilang begitu? Karena mati ketemu dia. Bagaimana tidak? Bahagia kan? Tapi kalau kita, dokter bilang kalian udah mau mati, bahagia enggak? Buat bapak lah itu. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan baik sekali ya. Saya udah pernah melewati proses titik mati hidup itu ya. Cukup, udah lewat rasanya. Wow, udah ngeliat dia begitu. Tapi waktu saya masih hidup lagi, terus progresnya itu bergerak. Dulu pertama kali saya pernah ngalamin itu, mobil terbelah dua. Tuhan Yesus tolong aku, itulah teriakanku. Enggak tahu orang dengar apa enggak. Saya pikir saya udah mau ngantam pohon itu mobil kan. Wah, buk, belah dua mobil. Mercy. Ngelihat itu, sampai orang bilang, lu kalau gak ada mercy, mati lu. Ya, belah dua. Saya liatin, saya bengong gitu ya. Sampai orang samping saya bilang pagi-pagi itu, ini orangnya pasti mati. Padahal saya di situ. Dia ngomong tuh sampai saya gigit lagi bibirku kan. Ini aku mimpi apa enggak, aku gigit sakit. Karena dia ngomong, jadi kan kita terganggu nih psikologis gitu. Tapi waktu itu you tahu jawaban Tuhan. Pulanglah, kau belum layak ke sini. Itu yang saya rasakan. Tangan menolak. Baru saya kembali lagi, saya pikir saya guru sekolah minggu yang baik. Ditolak juga. Tapi orang GRI belum ngajar sekolah minggu pun udah yakin kali ke surga. Akhirnya itu saya alam. Nah yang terakhir, waktu saya pas lagi pingsan sampai dua kali dan kemudian udah drop pompanya, drop. Oh, ada orang udah pada sempet datar lagi begitu ya, pada histeris semua. Saya memang rasa beng. Tapi saya waktu itu, kalimat itu yang menyegarkan saya. Tuhan ini aku, kalau kau mau bawa, bawalah. Terus dia lihat ini. Selesaikan, masih ada beberapa hal. Nah, saya lihat anak-anak saya lihat anak-anak di Papua, anak di Kalimantan. Nah, itu sebab goresan itu kuat. Sendiri pun aku sampai mati pun akan kukerjakan. It's my responsibility. Nah tiap orang diukir dengan kenangan-kenangan indah itu. Jadi cara Tuhan menolong kita luar biasa. Dia akan datang kembali? Yes. Tidak perlu kalian takut apapun. Tapi hidup ini menakutkan? Yes. Karena itulah perkelahiannya. Itulah pertandingannya. Maka jangan pernah sekedar memilih apa yang kamu suka. Khotbah yang kamu mau. Belajarlah khotbah yang menyehatkan kamu. Dan khotbah yang menyehatkan itu mencabik-cabik kita. Jangan kalian saja, saya pun habis khotbah kadang-kadang, aduh tadi khotbah gue itu benar, guanya kadang masih kurang nih. Saya pun sadar. Nah semua kita mesti bergumul di situ. Nah oleh karena itu kedatangan kedua itu panjang sekali rentetannya di Alkitab. Bahkan sejak PL pun sudah ada bahwa dia akan datang, lalu kemudian akan jadi antara Yesus datang pertama sama kedatangan kedua itu tumpang tindih. First coming to second coming. Dari PL. Ya, maka akhirnya saudara inilah yang kiranya boleh menjadi kita tahu ya. Makanya kalau tiap kalian di doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Aduh, keren banget itu. Selalu peng-peng ya, kita ingat. Saya selalu penasaran bahwa dengan kalimat Yesus itu adalah anak Daud. Ya kan? Bahwa itu sebuah konsep, sebuah pengajaran yang juga disampaikan oleh Bapak Reform gitu ya, Calvin. Tetapi ada beberapa data yang nggak terlalu match menurut saya ya Pak ya. Yang pertama dalam sebuah diskusi antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengkonfirmasi dengan jelas bahwa dia tidak mau dikatakan dia anak Daud. Dalam Markus, Lukas, ya dia bilang kalau Mesias itu adalah anak Daud, bagaimana mungkin dia berkata bahwa dia adalah tuanku, gitu ya? Ini agak mengganjal saya, gitu ya. Seakan-akan nggak pas kalimat bahwa Kristus itu anak Daud, karena Tuhan Yesus sendiri, saya nggak pasti menggunakan kalimat seakan-akan juga mengkonfirmasi saya nggak mau disamakan itu. Karena ada beberapa tokoh perjanjian lama yang Tuhan Yesus konfirmasi. Ketika kejadian Yunus, Tuhan Yesus bilang, tidak ada tanda yang kuberikan kecuali tanda Yunus yang 3 hari dia ditelan ikan. Maka aku akan 3 hari juga dalam kuburan. Kalau engkau mau, Yohanes itu ialah Elia yang akan datang itu. Dia mengkonfirmasi itu gitu kan. Oh ya, kalau engkau mau, dialah Elia yang akan datang itu, gitu kan. Tetapi ketika bicara tentang anak Daud, kalimat yang ada di Alkitab, kalimat anak Daud itu diucapkan sama Bartolomeus. Kristus anak Daud, kasihanilah aku, gitu ya. Dan konsep itu yang berkembang besar di Israel pada saat itu, bahwa Mesias adalah anak Daud. Tapi ketika dikonfirmasi oleh kepada Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus dengan clear menurut saya bilang, saya enggak bukan anak Daud. Itu satu, Pak. Terus yang kedua, tadi Bapak kan sudah menyampaikan bahwa konsep kerajaan itu adalah konsep Israel yang menolak Allah. Ya kan? Karena tadi maunya adalah teokratis. Tidak ada konsep kerajaan. Kalau kita baca yang di PA yang lalu, kita jelas bahwa kerajaan yang Allah mau itu adalah kerajaan imam. Betul ya, di 19 kalau nggak salah, Keluaran 19, kerajaan imam. Itulah yang nanti di 1 Petrus kita bilang, kamulah imamat yang rajani, gitu ya kan. Jadi seakan-akan ya Pak ya, seakan-akan nih Pak ya, badungnya saya adalah, kayaknya Tuhan mengikuti maunya kita. Doanya Tuhan pun jadi kayak ngikutin maunya kita kan. Kerajaan, tadi kan kerajaan kan Tuhan bilang, saya gak mau kerajaan. Tuhan yang mau adalah teokratis. Tapi ketika didesak sama pasukan orang-orang Israel, minta raja, dikasih raja. Lalu doanya Tuhan Yesus pun, saya mundur nih. Kan Bapak tadi ngajakin kita maju, terus kita mundur. Saya juga mundur, Pak. Tuhan Yesusnya pegangan. Tuhan Yesusnya pakai kata kerajaan juga. Harusnya kan kalau memang nakal nih ya, bahasa saya tanda kutip nakal adalah harusnya jangan pakai kata kerajaan. Oke. Terima kasih, Pak. Dua-dua pemahamannya harus hati-hati. Pertama, diskusi konteks antara orang Yahudi dan Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat. Mereka berbicara Mesias anak Daud. Ya salah. Yesus anak Daud betul, tapi bukan dalam konteks jabatan sebagai Mesias. Karena Daud butuh Mesias. Bagi orang Yahudi, Mesias anak Daud adalah keturunan kerajaan lahiriah. Nah, itulah makanya Petrus kemudian kecewa juga kepada Tuhan Yesus. Karena dia pikir ini bakal menjadi hero yang seperti si Daud itu. Jadi murid, jangankan bilang orang ahli Taurat, murid pun berharap militeristik Mesias itu. Keselamatan itu militeristik. Lalu Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Wah, syoklah semuanya kan. Aku pikir kita mau bertempur untuk mengalahkan musuh-musuh ini, khususnya Roma itu kan. Tapi sarungkan pedangmu. No, ditempelkannya lagi telinga itu. Nah, jadi para rasul pun salah paham pemahaman mesianik itu. Penyelamat Israel itu tidak sama dengan seperti si Daud. Lalu kau bilang Mesias itu anak Daud, itu maksudnya. Karena ahli Taurat pun sama, militeristik. Diluruskanlah oleh Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, yes, dari keturunan. Tapi as Mesias, dia Tuhannya si Daud. Nah, itu yang disebut satu apa pribadi dua natur yang mesti dilihat. Sama seperti Maria. Ayo, kalau kita Maria bilang, anakku, Tuhanku, yang mana yang betul itu? Apa kemudian kita bilang Yesus ini di apa Yohanes 2 kan? Wah, enggak sopan banget Yesus ini. Masa mamanya ngomong, dia bilang, hei perempuan, enggak ada waktu urusanmu dengan aku. Buset. Mamanya dia begitu. Karena Maria lagi memainkan peran sebagai ibu untuk mengatur Kristus sebagai Tuhan. tolong anggurnya. Itu bukan urusanmu itu. Tapi jangan bilang bahwa Tuhan Yesus gak tahu hormatin orang tua. Dia as a Messias. Makanya ini kita mesti jeli memahami itu. Nah, orang ahli Taurat itu memang salah. Ya, jadi mereka salah paham. Nah, yang kedua, makanya diluruskan dalam diskusi di Markus. Yang kedua, saya tambah lagi, murid-murid pun bahkan terakhir itu di Kisah Rasul. Guru, maka kau memulihkan kerajaan bagi Israel saat ini. Nah, itu bukan urusanmu itu, urusan Allah nanti itu. Jadi sampai the last minute Yesus mau naik ke surga nih, Petrus itu masih salah loh. Apalagi ahli Taurat. Karena itu bisa dipahami. Kalau Jamie juga bisa salah. Ahli Tauratnya salah. Petrusnya salah. Memang memahami Yesus ini gak mudah. Makanya orang-orang liberal pun selalu mengkonfrontir hal-hal rasional. Tetapi mengabaikan konteks realnya. Gitu ya. Karena dia memang yang inkarnasi itu. Jadi kalau memahami Yesus ini sulit ya wajar lah ya. Oh, dia gak kayak kita kok. Sepenuhnya dalam konteks lahir dari pertemuan sel telur dan sperma. Kedua, kerajaan. Perhatikan menarik. Boleh enggak kita hidup dalam dosa? Boleh enggak kita ini orang Kristen? Tuhan bolehkan enggak kita berbuat dosa? Halo? Tuhan bolehkan enggak? Tapi bisa enggak kita berbuat dosa? Kalau enggak boleh, kenapa Tuhan enggak cegah? Kamu harus bertanggung. Itu sama dengan Adam. Adam boleh makan buah itu? Gak boleh. Bisa gak dia makan? Bisa. Waktu dia makan kenapa Tuhan gak cegah? Itulah pengajaran paling hebat. Kamu harus bertanggung jawab pada apa yang kamu lakukan. Nah, waktu Israel minta kerajaan, biarkan Samuel. Bukan kau, aku yang ditolak. Maka diberi raja sama dengan apa? Sebetulnya itulah kengerian. Kau mau itu? Ambil. Justru itu jadi penghukuman yang terbukti di dalam sejarah. Israel hancur karena apa? Pilihannya. Lalu ada orang bilang lagi, lo Daud dikasih, yes. Daud dikasih pilihan Tuhan. Itu pun kamu lihat babak belurnya. Tapi janji Tuhan, Tuhan pegang dari suku Yehuda. Maka Daud pun akhirnya lewat. Salomo lewat. Kristus itulah sebetul-betulnya. Nah, jadi di dalam datanglah kerajaanmu tidak menunjuk kepada kerajaan lahiriah tadi. Tapi kerajaan ilahi. Namun bergerak progresif dari kerajaan lahiriah ke kerajaan ilahi. Progresnya itu hebat sekali. Maka sejarah tadi itu bergerak. Dek. Maka waktu doa datanglah kerajaanmu. Berikutnya kalimat besok akan jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak si Daud loh. Nangkap ya? Jadi bukan kehendak kita loh. Karena ini kerajaan kita gitu. Bukan. Maka kerajaanmu menunjuk kerajaan ilahi yang sudah digenapi pada diri Kristus. Maka waktu kita berdoa itu datanglah kerajaanmu, itu saya bilang futuristiknya Yesus datang kembali. Tapi aktual masa kini adalah saya menaklukkan diri pada apa yang diperintahkannya, yang diajarkannya. Ya. Nah, jadi memang dua bagian itu menjadi sangat penting. Memahami Kristus ini tidak sederhana. Itu sama seperti orang saksi Yehova. Yesus aja bilang, Bapakku lebih besar dari aku. Kok kau bisa samakan? Dibacanya Yohanes. Bapakku lebih besar dari aku. Ya betul. Dalam konteks dia sebagai utusan. Tapi baca juga lah Paulus misalnya kan. Dia tidak mempertahankan apa? Kesetaraan. Setara. Yohanes pun baca pasal satunya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah pada mulanya loh sebelum inkarnasi. Lalu Yesus ngomong sesudah inkarnasi karena dia Allah yang mengosongkan diri. Bapakku lebih besar. Betul, gak ada yang salah di situ. Justru itu mengagumkan. Kok rela ya dia ngakui bapaknya lebih besar. Artinya kan dia sudah melepas keselevelannya. Itulah cinta kasih yang besar. Yang saya jujur saja ya, susah amat. Masa gue mau lepas level topnya gitu kan? Lalu mau ke bawah, buset. Sulit itu. Nah, tapi saya lagi-lagi karena saksi Yehova memang kita bisa pahami karena prasoposisinya. Enggak ada Allah Tritunggal itu. Yesus itu adalah permulaan yang diciptakan. Jadi yang diciptakan pertama kali. Sebelum Adam udah ada stok Yesus. Nah, turunin Adam gagal, diturunkanlah stok kedua, stok pertama ini, Yesus ini untuk membereskan kegagalan si Adam ini. Nah, jadi prasoposisi dia kita bisa lihat dulu tuh. Sama orang liberal juga begitu. Coba mau memutus semua konteks kepada Kristus, lalu memanusiakan Yesus dan membuang semua natur-natur ilahinya. Ah, itu yang repot. Ya, clear ya? Ya. Saya mau nanya Pak, kalau saya lihat ya, antara Tuhan dan bangsa Israel itu ada miskomunikasi. Tuhan, bangsa Israel menantikan Mesias, dikasih Yesus dan itu mereka tolak. Nah, saya mau tanya sebenarnya Mesias seperti apa sih yang diinginkan sama bangsa Israel, karena untuk yang sudah ada Tuhan kirim itu ditolak sama mereka. Nah sebenarnya kalau kalau Mesias itu datang, apa yang terjadi sama bangsa Israel? Oke, pertama Allah dan Israel nggak ada miskomunikasi ya. Ini hati-hati juga nih. Allah itu Maha tahu, nggak mungkin salah ngobrol ya. Hah? Sebetulnya juga kalau mau dibilang salah nangkap, ini makanya mesti memang kudu-kudu historinya itu mesti dilihat garisnya ini. Jangan lupa Israel itu dipimpin oleh para rabi-rabi. Gereja dipimpin pendeta-pendeta. Pendetanya khotbah, jemaatnya amen. Oke? Padahal salah, Alkitab enggak bilang gitu. Ya kan ya? Nah, jadi pendetanya mesti digantung ya. Karena udah ngajarin yang salah. Saya ambil contoh lah. Ini sebelum saya lanjut supaya kamu bisa nangkap. Grace. Maka Tuhan menyatakan kasih karunia. Engkau yang sudah selamat, kata Yesus kan, ikutlah aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, di jalanku. Itulah umatku. Tapi kemudian hyper grace, barang siapa percaya kepada Yesus, ya yang sakit akan sembuh, yang miskin akan kaya. Ini hype apa? Cheaper grace. Cheap itu, murahan. Yang hyper, barang siapa percaya kepada Kristus, pengampunannya melebihi apapun. Dia bikin dosa sekalipun dia tidak minta ampun, Tuhan mengampuninya karena stoknya besar. Nah, itu hyper, itu cheaper. Di sini grace itu. Itulah yang diomongin Alkitab. Tapi orang enggak suka dengar grace. Ikut Yesus sangkal diri pikul salib. Ikut Yesus sakit sembuh, miskin kaya, kamu pilih mana? Cheaper grace apa grace? Jujur-jujur dulu lah, jujur dulu. Jangan berteori dulu. Ya yang itulah itu kan. Cheaper grace kan? Udah pastilah. Ah, tapi kalau cheaper grace suruh pilih hyper grace, pilih mana? Hyper lah. Kau bikin dosa sebanyak-banyaknya, pengampunan itu overstock. Sampai mati pun kau lupa minta ampun, tetap udah diampuni. Enak kan? Nah, itu dia. Nah, itu dulu nih ya. Jelas ya, ini pendeta nih. Nah, kita kembali lagi ke belajar sini. Zaman Israel itu, Nabi udah ngomong, udah bener ngomongnya. Tapi ada rabi ngomong. Rabi inilah yang menterjemahkan. Ada misnah peraturan tak tertulis, itu omongannya rabi itu. Menterjemahkan kata nabi. Padahal nabi belum tentu begitu. Itu sebab Yeremia mengkritik di pembuangan orang-orang Israel kan, orang-orang Yehuda. Kau hati-hati, jangan kau dengarkan omongan nabimu, imammu yang penipu itu. Palsu nubuat mereka. Karena mereka bilang ada terobosan, akan segera pulang ke Yehuda, padahal Nabi dia bilang 70 tahun. Udah clear loh 70 tahun. Cuma karena gak mau dibikinlah harapan palsu. Pulang lebih cepat siapa yang gak mau sih? Bisa nangkap ya? Ah, itulah natur berdosa. Maka kita kembali lagi kepada urusan apa tadi, Mesias. Inilah yang dibangun di dalam kerangka. Mesias itu militeristik. Karena Israel pernah mengalami masa kejayaan yang pada hebat. Khususnya Daud dan Salomo. Maka penyebutan Daud adalah kerajaan yang tidak tertandingi. Zaman Daud itu semua orang berdamai dengan dia. Tidak ada yang berani perang. Zaman Salomo sampai Ratu Sheba pun datang. Dari mana? Ethiopia ke Yerusalem. Gila ya. Berapa banyak itu perjalanan biayanya, berapa bahayanya, ada segala macam. Tapi dia datang demi mendengar seorang Salomo. Tapi Yesus bilang, di sini ada yang lebih besar dari Salomo. Ya, itu dalam diskusinya dengan orang Israel yang bebal itu. Nah, jadi pengharapan Mesias itu adalah raja aktual seperti Daud menguasai seluruh kerajaan dan disegani oleh semua orang. Mereka harap ini Yesus. Makanya jangan bilang orang Yahudi, murid pun salah ngerti. Maka si Petrus langsung ya cabut jeder. Itulah kerajaan itu yang dipahaminya. Penggal musuhmu. Yesus, sarungkan pedangmu. Bukan dengan itu kita berjuang. Shocklah dia. Diambil tuh kuping, ditempelkan lagi. Gampang mana memenggal sama nempel? Pekerjaan gampangan itu yang dikerjakan si Petrus. Mengerjakan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sulit. Karena kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu. Itulah kerajaan mesianik. Yaitu dulu kita orang Mesir, orang Israel dibilang apa? Akulah Tuhan Allahmu melepaskan kamu dari mana? Perbudakan apa? Mesir. Sekarang Yesus datang, aku melepaskan kamu dari perbudakan apa? Dosa. Besar sekali. Besar sekali. Itu mesianiknya. Jadi bukan bisnis kerajaan itu. Kenapa? Kamulah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Maka dikembalikanlah manusia kepada apa? Gambar dan rupa Allah. Itulah kerajaan Allah. Bukan kerajaan seperti Daud yang perang-perang. Itu sudah jatuh dalam dosa. Maka dibawalah kita nanti ke kerajaan yang baru. Namanya langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru. Di mana kita penuh hidup dengan kesukacitaan, bukan nafsu. Lalu banyak orang bilang, loh Pak, nanti kalau di sana gak ada nafsu, gak saling kenal, gak enak dong hidup di sana. Kau mikir pakai otakmu sekarang. Waktu mati kau destroy semua itu, hancur semua itu. Udah otak baru kau di sana. Hard disknya yang bagus-bagus semua itu ya. Gak ada lagi yang apa namanya yang jangkrikan ya. Udah dapat yang berpak. Nah kadang-kadang kita kejebak mikir di sini dengan cara kita, dengan kualitas. Itu sebut tadi kan. Miscommunication kayaknya antara Allah sama. Wih, Allah kan gak mungkin miscommunication. Tapi bahwa umat salah ngerti. Sebetulnya bukan salah ngerti. Disimpangkan, diserongkan. Karena kalimat Nabi jelas. Paling gak ada yang tahu kan kalimat Nabi yang benar itu kan. Lalu kenapa ini gak tahu? Karena punya selera. Umat gak mau dengar begitu. Umat maunya yang begini. Contoh, hormatilah orang tuamu. Itu kan jelas ya hukum itu kan. Datang Rabi Yahudi dibilangnya apa? Hei kalian orang-orang Israel. Kalian harus menghormati imammu. Rabimu. Lebih daripada bapak emakmu. Lalu banyaklah orang di perjanjian baru dikritik Yesus. Kau ini kurang ngajar. Kau bilang kau sudah bawa persembahanmu kepada imam. Tapi orang tuamu tidak kau urusi. Orang Yahudi banyak begitu. Kalian hati-hati ya. Jangan rajin ke gereja, orang tuamu kau abaikan. Celakalah siapa yang tidak mengurus orang tuanya. Celakalah siapa yang tidak bisa menghormati orang tuanya. Belajar respect. Sebodoh-bodohnya bapak emakmu. Maka kau harus bersyukur kalau dia memang bodoh. Sudah membuat kau pintar. Hebat itu orang bodoh. Kau yang pintar belum tentu bisa bikin anakmu lebih pintar dari kau. Sampai hari ini saya selalu bilang kan, papa mamaku, mamaku minimal yang paling kukagumi itu. Hebat. Dia buat aku lebih besar daripada diri dia secara karier. My mom, hebat. Saya belum terbukti membuat anak saya lebih besar dari diri saya. Hope saya, Tuhan tolong itu. Tapi saya juga gak tahu, saya akan mencapai gak kepuasan itu. Membawa mereka berhasil lebih lagi dari apa yang saya kerjakan. Nah, saya gak tahu. Ya. Nah oleh karena itu, apa yang dikatakan orang-orang Yahudi ini adalah produk dari para rabinya, ahli Tauratnya. Nah makanya kalau kita membaca Alkitab itu mesti ngeliat nih, ini kata siapa nih? Nah, kemarin kamu gak ikut PA ya? Nah ini memang salah satu kelemahannya. Kemarin kita ada Pak Malau ya. Itu gimana Pak? Hukum Taurat itu yang mana? Yang 10 ini apa? Yang 460 sekian ini? Karena orang Yahudi itu hafal. Hukum Taurat cuma 10. Dan kitab para nabi. Tapi dari 10 ini ada di breakdown detail. Kalau ibadah begini, kalau ini ada peraturan-peraturannya. Tunduk pada yang utama ini. Maka Tuhan Yesus bilang hukum ini dan 10 hukum itu dan hukum para kitab para nabi itu tertangkaplah pada dua kata. Kasih Tuhan Allahmu dan sesamamu. Seterusnya. Nah, balik lagi kita tadi. Jadi yang mana nih? Itu pertanyaannya kan. Yang 10 apa yang ini? No. Yang 10. Yang 400 sekian itu nah, imam-imam itu. Ini segini. Makanya orang-orang Yahudi kalau pakai jubah, itu kamu tahu jumbai, apa namanya, kayak benang begitu kan. Itu jumlahnya itu harus hafal atu-atu itu. Kalau aku disuruh ngapal, bengkok lah sudah. Gila, masa tiap hari mesti ngapalin. Anak-anak itu dilatih itu. Dan orang rabi Yahudi itu gila loh. Kalau anak-anak itu kepak, dikeplok loh. Dikeplok. Saya pernah lihat di depan saya ditampar. Sampai saya kaget loh. Paling enggak anak itu feeling saya itu ya SMP kelas 3 atau SMA. Dia jalan tapi ngomong-ngomong, dia meleng. Hehehe, cengangnya sama perempuan. Turis yang lewat. Turis kan ngangguk gitu ya. Rabinya lihat, pak ditampar, suruh lurus ngelihat. Oh ma, kalau aja boleh di gereja ini kutamparin satu-satu ya, lurus kau. Enak bener lah aku kan gitu. Kan tapi di depan umum loh. Makanya kalian yang perempuan-perempuan ya, jangan aja ngobrol kalau dia pakai itu lagi rombongan. Kasian gara-gara kau ditampar nanti. Gak boleh. Ya kan saya kalau lihat yang perempuan saya gak berani ngomong. Ya, kecuali dia lagi jalan sendiri. Mau nanya apa kita berani. Kalau lagi dalam rombongan, waduh, berat. Itu aturan siapa itu? Alkitab. Mana Alkitab begitu? Kasihlah sesamamu kok. Aturan siapa itu? Rabi, gitu loh. Jadi misnya ini ajaran Rabi ya, ngerti ya? Oke, good. Sama seperti gereja sekarang sebetulnya. Kita cuma mengulang-ulang aja nih terus. Makanya dunia ini tidak pernah belajar. Terima kasih Pak buat kesempatan. Sebetulnya ini pertanyaan bodoh setelah saya diberi. Kalau bodoh jangan teruskan. Tapi perlu yang pintar-pintar Pak. Yang nanya. Tapi perlu saya mengatakan bodoh setelah saya ada di GRI. Oh gitu. Kebetulan pendeta juga yang selalu berdoa. Bahwa tadi juga saya baca kan, kalau pertama kali Tuhan menyatakan bahwa dia ada Raja Israel, ya kan? Hmm. Tapi pendeta sering berdoa ketika dulu saya dengar, memberkati bangsa Israel akan diberkati dan mengutuki bangsa Israel akan dikutuk gitu. Seperti itu, tolong Pak penjelasannya biar saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi kau memarahin orang itu gitulah kurang lebih ya. Oke lah, bagus lah. Oh, sirait pula lagi. Jangan bikin macam-macam, suamimu bahaya nanti. Coba kita lihat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke tuh 16. Nah, baca lalu, pegang mic. Siapa yang pegang mic tadi? Clear sekali ya. Makanya kesalahpahaman ini yang dikembangkan oleh orang Israel. Israel. Padahal jelas Paulus bilang, "Hei, kau harus ngerti janji itu," gitu kan ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah banyak. Hanya kepada keturunannya yaitu Yesus Kristus. Itu sebab siapa anak Abraham? Barang siapa yang percaya pada Yesus. Bukan orang Israel. Makanya Yohanes 8. Datang orang-orang Israel, ahli Taurat. Kami ini anak Abraham. Yesus bilang apa? Enggak, anak setan kau. Lu kenapa anak setan? Kami Abraham. Kalau bapakmu Abraham pasti kau lakukan. Apa kau akan dengar apa yang kukatakan? Karena Abraham bapakmu merindukan aku. Marah lagi mereka. Berapa rupanya umurmu? Mereka enggak bisa lagi nangkap Yesus. Yang kekal dan yang masuk ke dalam ruang dan waktu. Nah, jadi orang Israel disebut Yesus anak setan, bukan anak Abraham itu. Maka itu memang berdasarkan apa namanya di Mazmur dikatakan, jadi tiba-tiba lupa saya, 1, 2, 6 apa berapa. Apa, pandanglah matamu ke Yerusalem, berkatilah Yerusalem kan supaya diberkati. Pertanyaannya gampang, Yerusalem yang mana? Jelas ya? Nah, mari kita ngelihat dulu sekarang, tambah lagi satu lagi supaya Yerusalem ini pun beres ini. Pasal 4. Pasal 4 dan lihat 22 23. Nah, 25 26 baca dulu. 25 26 ayat 25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Inilah Yerusalem yang dimaksud, Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang disono. Bisa ngerti ya? Makanya memang gereja yang saya bilang tadi, woy kumpulkan uang, kita buai orang Israel kembali, mari kita bangun Israel, Tuhan datang. Sejak kapan wong Tuhan aja melubukannya? Emang perlu bantuan apa dari kita? Kalau Tuhan mau bangun Israel itu gampang setengah mati. Itu sebab sampai sekarang di seluruh kolong langit ini kalian boleh lihat. Yang tidak pernah damai ribuan tahun itu negara mana? Israel. Dari zaman kerajaan terus hanya merdekalah 1948. Habis mereka konflik terus sampai sekarang. Tidak pernah berhenti. Itu sebab saya bilang, kalau kita mau belajar sejarah, saya selalu sering bertanya-tanya. Tuhan, apa yang mau kau bikin untuk bangsa ini? Sekarang kalau Tuhan ngomong di waktu di dari Gunung Sion yang sekarang itu menjadi gereja air mata disebut. Ada gereja air mata di situ. Kalau kita dari, kok Gunung Sion? Bukit Zaitun. Kita duduk di Bukit Zaitun, kita ngeliat Gunung Sion. Gunung Sion itu setumpuk yang kecil itu di mana Bait Allah itu ada. Kita ngeliat, Yesus dari situ bernubuat. Yerusalem, Yerusalem tadi itu kan, engkau seperti anak ayam kolangan induk. Aku berkali-kali kumpulkan, namun engkau tercerai-berai. Saya tiap kali di situ selesai udah ngomong, pasti saya akan ambil waktu duduk, lalu lihat. Terus saya pikirkan, memang Yerusalem, kotamu akan jadi sepi, memang sepi. Why? Kita pergi ke tembok ratapan, bingung kita di situ. Lebih banyak turis dari yang sembahyang. Yang sembahyang pun membingungkan. Tidak jelas apa yang mereka tunggu-tunggu dari tembok ratapan. Sini tembok ratapan, di atas masjid. Sembayang, di bawah sembayang. Orang Yahudi, orang Kristen sembayang. Beda lagi sembayangnya kan? Protestan lain, Katoliknya lain lagi. Sepi, yes, yang ramai cuma turis. Tapi pemaknaan rohani itu hilang. Seperti Yesus waktu pergi hari Pentakosta ke Bait Allah itu. Hilang. Beda sama sekali. Maka orang Israel dulu satu tahun minimum dua kali. Minimal ya. Itu ada tiga perayaan penting sebetulnya. Pentakosta, Pasca, Pentakosta sama Pondok Daun. Tiga itu. Tapi minimum mereka kalau perantau itu dua kali paling tidak harus ikut dalam setahun itu. Ya. Mereka pergi ke Bait Allah. Bait Allah cuma satu ya. Yang lain-lain di daerah namanya sinagoge, sinagog. Jadi Bait Allah yang di Yerusalem bukan sinagog. Sinagog itu lebih kecil. Maka muncullah konsep masjid dan masjid raya. Masjid raya ini, masjid ini. Ya. Itu konsep dari Yahudi. Ini Bait Allah, ini sinagog. Kalau gereja kan enggak apa, kalau kita kan paling gereja pusat kan, tapi itu struktural organisasi. Ya, jadi secara bangunan memang beda setengah mati gitu ya. Nah, jadi balik lagi. Pertama, tidak pernah disuruh kita memberkati Israel. Dan tidak pernah Israel akan memberkati kita. Yesus Kristus, yes. Hiduplah sesuai kehendak Dia, Dia akan mencukupkan kita. Yang kedua, kita tidak pernah disuruh memuji, menolong Yerusalem yang sekarang. Karena Yerusalem yang kita rindu adalah Yerusalem baru. Pertanyaannya, perlu enggak kita ke Israel? Kalau ada duit nih ceritanya, jangan bilang, enggak perlulah Pak, kenapa enggak ada duitku, lain dulu lah jurusannya ya. Pertanyaan saya, perlu enggak kita ke Israel? Perlu untuk you belajar. Saya senang kalau ke Israel. Saya kadang sering berdebat dengan teman-teman apa guide. Begini, nanti dulu, kau tadi bilang begini, kenapa kau ngomong gitu? Oh iya Pak, kan begini-begini, ayatnya begini. Oh saya ngomong gini-gini. Ya kami memang diarahkan begitu. Akhirnya saya ngerti lah, nah, mereka mesti jual. Kau jujur dulu, berapa yang sebetulnya tempat Yesus dibaptis yang di mana? Di mana Yesus dibaptis? Sungai Yordan yang di mana? Yang di Israel apa yang di Yeriko? Yeriko itu Palestina. Ayo. Yang di Israel apa yang di Palestina? Tidak tahu kan kalian? Itu satu sungai. Cuma Israel berkepentingan. Dan dia lebih berkuasa, bangunlah itu daerah itu. Sejatinya itu sebetulnya mestinya di atas. Dekat Bukit Pencobaan. Bukit Pencobaan itu di daerah Yeriko. Di bawahnya Sungai Yordan, di situ Yesus dibaptis. Tapi semua orang Kristen, sama seperti Yesus dibaptis. Dibaptis dari Sungai Yordan. Salah tempat deh. Tapi yakin banget, sama seperti Yesus. Akhirnya kadang-kadang kita kacaunya. Yesus gak mau itu. Ya. Nah Bukit Pencobaan itu sekarang udah ada tinggi di situ, sekarang udah ada biara juga di situ dibangun ya. Jadi kalau kita mau pergi naik kabel car mesti masuk ke dalamnya itu cukup jauh begitu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini dengan pergi kita ngeliat oh historinya gitu. Kalian bayangkan enggak di Danau Galilea perahu bisa goyang sampai takut mereka? Hah? Pernah ngeliat Danau Galilea? Pernah ngeliat Danau Toba enggak? Siapa yang pernah ngeliat Danau Toba? Besar mana Danau Toba sama Galilea? Besar Danau Toba, hampir dua kali. Hampir dua kali lipat Danau Toba lebih besar. Belum pernah aku dengar bapakku, opungku cerita. Ada kapal goncang-goncang sampai takut mereka di Danau Toba. Belum ada cerita itu. Kenapa di Danau Galilea bisa? Baru kita ngelihat. Ternyata Danau Galilea itu bukan soal angin puting beliungnya. Kenapa bisa? Kan itu pertanyaan kita. Makanya itu, danau itu ternyata dikelilingi oleh perbukitan minim. Jadi kayak kubangan dia. Terus dari arah Sungai Yordan ini, dia terbuka, keluar, angin itu kalau bertiup jadi duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Nggak bisa keluar, muter. Hanya dia muter-muter di situ. Yang ini masuk terus, muter-muter-muter-muter. Waktu tertentu kalau musim angin kencang, jadi muter-muter, bisa keputar-putar mereka di danau itu. Begitu tenang, bingung kita. Tapi kalau sekarang gimana Pak? Sekarang nggak ada lagi itu. Berapa pembangunan jadi bangun ini, bangun itu, ya rubuh lagi semua. Sama kayak ke puncak, dulu dingin enggak? Sekarang puncaknya dulu dingin, kata ke sana kedinginan. Kalau sekarang puncaknya yang kedinginan. Karena kita datang dengan hati yang dingin. Rusak kan gara-gara mobil ya, lewat, asap naik, segala macam itu. Tapi kalau kita datang belajar, gila. Itu Bible itu ya, keren banget. Qumran, laut asin. Betul ada laut asin, namanya laut mati. Di Alkitab disebut laut asin. Kenapa laut asin? Semua juga laut asin, Pak. Tapi ini asinnya ekstra, 10 kali kadar garamnya. Maka kita bisa ngambang di laut mati itu. Nah, kita belajar. Laut asin lo, laut mati lo. Ya, terus Sodom Gomora itu di pinggir laut mati itu. Sehingga ada orang bilang, ini tiang garam kan? Siapa yang jadi tiang garam? Istrinya Lot. Itu enggak, Pak? Aku juga enggak tahu. Tetapi bahwa itu daerah garam, yes. Apakah memang itu istrinya si Lot? Aku enggak tahu. Ya. Jadi satu waktu nanti ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi karena dalamnya makna apa doa Bapa kami datanglah kerajaan-Mu, Pak Bikman perlu mundur dari Adam, Daud untuk bisa kita mengerti ini. Sementara Tuhan Yesus menjelaskan doa Bapa kami ini hanya sedikit aja gitu, Pak. Sehingga saya berpikir mungkin semua orang yang mendengarkan Tuhan Yesus ini enggak ada yang mengerti, Pak. Ya kan? Dan juga sebenarnya yang mau saya tanya ini gini, Pak. Jadi misalnya kalau saya baca Alkitab, ini Tuhan Yesus ini menjelaskan sedikit nih. Baru ini bagaimana kita bisa mengerti? Ini kan harus ke belakang apa semua baru bisa mengerti gitu, Pak. Sebetulnya pertanyaannya menarik, sederhana sih. Alkitabnya udah kau baca semua enggak, PLPB? Hah? Enggak, Pak. Ya pantas lah kau enggak ngerti, itu aja itu. Jadi jangan kau pikir orang Yahudi waktu dengar itu enggak ngerti. Di otak mereka namanya kerajaan Allah itu udah fasih itu. Cuma salah paham, militeristik. Sehingga waktu diluruskan, barulah mereka, oh iya. Jadi ya sebetulnya, yang jadi masalah kita kan di luar nih ya. Jadi kita mesti masuk tuh. Kalau orang Israel natural udah hidup dengan sejarahnya. Maka kita yuk belajar. Kita dengan sejarah mereka, jangan pula ide kita, itu yang gak boleh kan. Nah, kita masuklah ke dunia mereka ini. Apa sebetulnya yang dimaksud pada waktu itu? Hendaklah kau kudus sama seperti Bapamu kudus. Ada gak di PL? Ada, bahkan mereka mengingat si Musa apa? Halo, Tuhan enggak ada di situ. Si Musa disuruh ngapain? Hah? Lepaskan kasutnya. Sampai sekarang saudara-saudara kita yang Muslim kalau ke mau ke masjid sembahyang lepas kasut itu. Kalau kita mau masuk gereja lepas apa? Dompet supaya enggak bayar kolektor kan? Titip dulu di luar. Jadi, oh Tuhan lupa aku dompet ke di mobil. Mereka lepas loh kasutnya. Nah, why? Mereka kuat dengan PL. Why? Kita mana lagi? Karena memang historinya mereka dari sana akarnya. Celakanya orang Kristen menafsir sesuatu tapi tidak mau belajar masuk ke dalam dunia itu. Kita mesti masuk ke era Abraham, kita mesti masuk ke... Jadi memang buat kita itu perjalanan apa? Panjang itu. Dan perjalanan susah itu. Karena bukan budaya kita. Kau orang Batak. Banyak gak marga Batak? Bisa gak kau sebut beberapa? Orang yang dengar bilang apa? Baru segitu kau sebut, udah bingung aku. Masih banyak? Banyak banget. Aku aja gak hafal kau bilang kan? Datang orang Jawa bilang, capek kali lah kau jadi orang Batak. Itu aja kau gak hafal. Kan bingung kan? Tanyanya sama dia lagi, kau marga ini sama ini apa aja? Mama saya misalnya, istri saya jadi Panjaitan. Panjaitan siapa? Si Agian, si Tonga, si Anipar kan begitu. Si Agian paling bawah, si Anggian sebetulnya ya. Nah, ada empat ini. Secara struktural orang ini kan gak boleh kawin nih. Gak boleh nikah. Karena masih satu rumpun sebetulnya. Kalau zaman dulu, kalau si Raid itu butar-butar manurung, si Torus. Ini juga satu rumpun sebetulnya ini. Ya. Nah, kalau diceritain begini kan bingung kalau kita orang Jawa kan, wah bodo amat yang penting beda kampung ya. Wah pakai keturunan bukan orang kita gak jauh kok gitu. Kita itu beda. Terus ada kewajiban menikahi siapa? Anak pertama laki-laki ada kewajiban sebetulnya tidak tertulis menikahi paribannya. Ya. Ikan pari di dalam ban, itu pariban. Orang bilang, ini pariban apalagi nih? Ah muncullah si Nararapan dulu, pariban dari Bandung. Ada buku itu dulu, tulisan itu. ya. Nah, jadi kita budaya kita ini orang lain kan sama-sama Indonesia loh ini. Nanya kita itu lu ribet amat ya. Sekarang orang Batak ini kalau mertua sama helanya boleh jalan bareng enggak? Hah? Saya kalau punya mantu perempuan, istrinya si Kenan lah satu waktu misalnya kan dia nikah kan, saya boleh jalan berdua enggak sama istrinya? Enggak boleh. Ngamuk satu kampung nanti. Epet didana gila deh katanya kan. Pasti saya dimaki-maki. Tapi Bapak gimana? Kalau aku jalan enggak pusing aku. Kok anak-anakku itu. Nah, cuma aku mesti tahu diri kalau dimarahin ya sudahlah, ngertilah kita itu. Bisa nangkap ya? Nah, orang suku Jawa belajar Batak sama-sama di Indonesia, di bumi bertiwi udah bingung, apalagi kau belajar Yahudi. Bisa ngerti ya? Nah, jadi aku ini cuma membantu supaya kau kenal Yahudi itu. Ya? Jadi jangan pula kau bilang, ah Yesus aja ngajar pendek, udahlah Pak, pendek-pendek aja lah Pak. Nggak usah lah kita tahu yang lain, nggak boleh. Karena yang menaikkan doa itu ngerti. Tuh. Kenapa mereka disuruh doa seperti itu. Keren ya? Maka saya suka Alkitab. Bagus. Good. Oke. Jadi saya harap dengan bagian ini, kita bisa belajar. Nanti ingat ya, Bapa kami yang di surga. Ya. Dikuduskanlah namamu. Udah kan? Bapa kami itu ada di surga, dia pemilik kerajaan surga itu, dikuduskan namanya karena memang nama dia kudus. Datanglah kerajaanmu, itulah kerinduan kita di dalam hidup kita. Kalau kerajaannya datang, harus bagaimana kita? Jadi kita belajar terus, mau. Makin banyak yang kita tahu enggak kita lakukan, makin bebal kita. Ya. Jadi kita belajar untuk mengerjakan. Kalau ada orang banyak tahu tapi enggak dilakukan, jangan kau marah terhadap orang itu lalu bilang, ah dia aja enggak melakukan, tapi kita enggak perlu ikut-ikutan. Itu urusan dia. Ah, pendeta aja melanggar, urusan pendeta itu. Urusan kita melakukannya yang hidup. Amin.